Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 sekian cabang atau ada 60 sekian cabang. Ada 60 sekian cabang atau ada 70 sekian cabang. Fa'afdaluha, jadi ibarat pohon, ya, ada ibarat pohon, dia punya banyak cabang iman itu. Punya banyak cabang. Afdaluha yang paling utama adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah itu puncaknya. Puncak dari iman. Orang kalau sudah meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Itu puncak iman, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah dari cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adha anit tariq. Kita lihat ikhwafillah bagaimana Islam, bagaimana iman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah, tidak hanya ibadah, ternyata iman dan masuk dari bagian iman kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalan, dia ambil kemudian dia letakkan di tempat yang seharusnya, itu menunjukkan ada iman dalam hatinya. Ini sederhana. Tapi Rasulullah memperhatikan hatta yang sederhana semacam ini. Ini kehidupan muslim. Adza, kata Rasulullah, apa saja yang bisa mengganggu orang lain, jangan justru kita lemparkan ke jalan. Ini berarti ada masalah dalam imannya. Rasulullah mengatakan, imatatul adza. Dia lihat, barangkali bukan dia yang melempar. Barangkali bukan dia yang menaruh gangguan itu di jalan. Tapi kalau dia lihat, dia ingat saudaranya, barangkali ada nanti yang akan lewat. Kasihan, barangkali dia akan terganggu, barangkali dia akan mendapatkan kecelaka, lalu kemudian dia ambil, entah itu duri, entah itu kulit pisang, entah itu batu, ya, apa saja yang mengganggu, kemudian dia ambil, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ajrun min Allah. Itu iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Islam ini ya, yang sederhana kelihatan, tapi dalam Islam diperhatikan yang semacam itu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, luar biasa Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan yang paling rendah dari iman itu adalah imatatul adza anit tariq. Makanya tidak boleh muslim itu sembarangan dia buang ke jalan. Nah, Rasulullah melarang kok. Rasulullah malah mengatakan imatatul adza. Kalau ada yang mengganggu di jalan, ambil. Itu menunjukkan ada iman. Nah, ini Rasulullah mengajarkan cabang yang puncak, kemudian mengajarkan cabang iman yang paling rendah. Yang paling rendah. Nah, kemudian Rasulullah yang menarik, Rasulullah mengatakan apa? Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu salah satu cabang dari iman. Jadi dari sekian cabang, dari 60 sekian cabang, dari 70 sekian cabang, yang disebutkan yang paling atas, yang paling bawah, lalu yang ada di antaranya, kan banyak sebetulnya. Masih ada berapa cabang lagi itu? Masih ada 60 sekian cabang lagi yang belum disebutkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan semua cabang itu, hanya satu yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan ini menunjukkan pentingnya cabang tersebut. Apa yang disebutkan? Al-haya, rasa malu. Hanya satu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena penting rasa malu itu, tidak akan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena saking pentingnya, Rasulullah mengatakan, ingat ya, jangan lupa, al-haya syu'batun minal iman. Bahwa rasa malu itu cabang dari iman. Ya. Luar biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu kepada kita. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, kesimpulannya kita lihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rasa malu itu sangat penting dimiliki oleh setiap muslim. Insyaallah hidup kita selamat kalau kita punya rasa malu. Malu melakukan perbuatan nista. Ya. Saya katakan tadi, malu yang paling rendah minimal terhadap dirinya sendiri. Malu dia sama dirinya. Dia diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang mulia. Diciptakan oleh Allah, diangkat derajatnya. Walaqad karramna bani Adam. Lalu dia nistakan dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan yang hina. Malu dia mestinya sama dirinya. Ya. Seorang muslim akan menjauhi sikap-sikap yang semacam itu. Mudah-mudahan Allah memberikan perasaan itu kepada kita semuanya. Ya. Malu kalau melakukan perbuatan yang tidak pantas. Ya. Dalam segala hal, ya. Ini akan kelihatan, orang yang punya rasa malu, itu akan kelihatan dari apa? Dari cara dia bicara. Orang yang punya rasa malu, dia akan jaga apa yang keluar dari lisannya. Beda kan? Antara orang yang tidak punya rasa malu dan orang yang punya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu, yang keluar dari lisannya sembarangan, semuanya akan keluar. Hatta yang kotor akan keluar dari lisannya. Hatta yang tidak pantas, keluar semuanya. Makanya kita lihat orang-orang yang tidak punya iman, apa yang mereka katakan? Semuanya sampah yang keluar, kotoran yang keluar dari lisannya. Ini tidak punya rasa malu. Beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam jaga betul ucapannya. Jaga betul perkataannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mau mengucapkan sesuatu difikirkan dulu. Ini pantas enggak diucapkan? Karena beliau yang mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau lisan ini enggak bisa berkata baik, diam. Makanya Rasulullah tidak mau mencela. Tidak mau hatta makanan tidak enak Rasulullah ma'aba ta'aman qattu. Tidak mau mencela makanan, dijaga Rasulullah. Kelihatan gitu, dari ucapannya akan kelihatan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumpah serapah itu tidak keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau mau menegur seseorang tidak langsung dia katakan teguran itu di hadapan orang banyak. Tapi Rasulullah mengatakan ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang melakukan ini dan itu? Hanya disinggung oleh Rasulullah. Tapi orangnya sudah faham bahwa dia yang disinggung ini maksudnya. Tapi dia tidak sebutkan namanya. Dia tidak sebutkan siapa fulan itu. Tapi Rasulullah mengatakan ma balu qaumin. Kenapa ada kaum yang melakukan hal semacam itu? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisannya terjaga. Ucapannya terjaga. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Rasulullah kemudian ditanya tentang masalah yang sifatnya khusus masalah kewanitaan, karena semuanya tanya sama Rasulullah, minta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan hukum fikih wanita. Kadang-kadang mereka datang sahabiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, kalau sudah masalah-masalah yang sangat teknis yang Rasulullah malu mengungkapkannya, itu suruh tanya sama istrinya, tanya sama istri. Tanya sama Aisyah radhiyallahu anha. Lebih jelasnya tanya sama mereka. Ini Rasulullah gitu ya. Enggak vulgar. Sekarang ini semuanya bicara masalah macam-macam yang tidak pantas apalagi di depan umum dibicarakan. Iya. Jadi begitu ya ikhwafillah ya. Jadi orang yang punya rasa malu akan kelihatan dari cara dia bicara. Beda orang yang punya rasa malu dan tidak punya rasa malu, itu akan beda, kelihatan sekali. Dari cara dia berpakaian, beda. Orang yang punya rasa malu, dia akan jaga tampilannya, pakaiannya. Tapi orang yang tidak punya rasa malu, auratnya akan terbuka, diperlihatkan kepada orang. Ya, bahkan dia bangga memperlihatkan itu. Kita lihat sekarang ini, mode. Ya, bahkan wanita nyaris lebih berani daripada pria sekarang ini. Wanita tampil terbuka. Gak ada lagi rasa malu. Ya. Tidak ada lagi perasaan dia ingin menutup dirinya. Coba kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Rasulullah, jangankan kepada wanita lawan jenisnya, hatta kepada sesama lelaki, Rasulullah jaga. Enggak kelihatan itu apa paha Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga sama Rasulullah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Jadi ini yang dijaga oleh Rasulullah, penampilan beliau. Satu ketika ada Asma binti Abi Bakar, sudah mulai dewasa. Tadinya dia biasa karena saudaraan dengan Aisyah radhiyallahu anha, sering masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika usianya sudah menjelang mulai dewasa gitu ya. Dia masuk tapi pakaiannya menutup aurat, cuma menerawang gitu. Akhirnya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Asma, kamu itu sudah besar sekarang. Jaga itu tampilan. Langsung ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah baligh tertutup semuanya kecuali kata Rasulullah wajah dan telapak tangan. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Ini tampilan. Orang yang punya rasa malu kelihatan tampilannya. Ya. Dari gerak-geriknya, ya. Ya. Bagaimana dia melakukan perbuatan. Kalau perbuatan yang dia lakukan akan terdengar tidak baik pada orang lain, dia jaga. Nah, saya ingin memberikan contoh siapa di antaranya. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini yang jangankan manusia, hatta malaikat malu kepadanya. Karena sifat malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dalam satu riwayat disebutkan Utsman bin Affan itu kalau mandi itu malu. Sampai dia pelan-pelan nyiramnya itu. Takut terdengar suaranya ke suara air itu. Itu Utsman bin Affan. Malu luar biasa dia. Jadi dia tutup rapat-rapat kalau dia mandi itu. Sebab orang kan macam-macam pikiran orang kalau mendengar ada orang lagi mandi itu. Jadi itu sampai pada tingkatan yang semacam itu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih Utsman bin Affan untuk menjadi mantunya. Menjadi mantunya. Dinikahkan dengan siapa? Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Ummu Kulthum dan Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Jadi ketika pertama dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan putri beliau, karena tahu sifat malu yang dimiliki oleh Utsman, dia merasa aman, tenang dia. Punya mantu seperti Utsman bin Affan. Dia nikahkan dengan Utsman. Lalu kemudian ketika meninggal dunia, dia punya putri yang lain, dinikahkan lagi. Coba bayangkan. Kemudian meninggal lagi. Ya, putrinya. Kemudian kata Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan, seandainya saya masih punya putri lagi yang lain yang belum nikah, saya nikahkan lagi dengan Utsman. Luar biasa ini. Aman, kalau dia punya sifat malu itu aman. Orang yang punya sifat malu, insya Allah malunya akan menjadi kebaikan buat dia. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Rasulullah dalam hal ini. Jadi ini ikhwafillah rahimakumullah. Jadi malu itu akan mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Ada satu kisah ketika ada seorang pemuda bertanya kepada seorang syekh. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa syekh yang dimaksud adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham rahimahullah. Pemuda tadi ingin bertaubat. Dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Biasa anak-anak muda itu. Dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Kemudian dia datang kepada Ibrahim bin Adham. Ya Syekh, saya mau taubat. Cuma susahnya bukan main. Setiap kali saya mau taubat, balik lagi melakukan dosa. Balik lagi melakukan maksiat. Saya pengen taubat lagi. Tapi kok tarikan dosa dan maksiat ini luar biasa, kata dia. Tolong dong berikan nasihat kepada saya. Yang membuat saya tidak lagi melakukan dosa dan maksiat. Apa katanya Ibrahim bin Adham? Katanya Ibrahim bin Adham, perhatikan ini. Kalau engkau ingin melakukan dosa dan maksiat, maka engkau tidak boleh lagi tinggal di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak boleh tinggal di tanah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Syekh, mana mungkin? Ini semua bumi-buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau di mana saya tinggal kalau tidak tinggal di bumi Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu? Kamu tinggal di bumi Allah lalu kamu bermaksiat kepadanya. Ini pertama. Ini saja sudah hantaman keras buat dia. Taib. Kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu masih tetap juga ingin melakukan dosa dan maksiat, jangan makan rizki yang Allah berikan kepada kamu. Jangan makan rizki Allah. Dia mengatakan, bagaimana saya bisa hidup tanpa makan rizki Allah? Semua rizki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu? Kamu makan rizki Allah, lalu sesudah itu kamu maksiat kepada Allah ta'ala. Ini yang kedua. Ya, ini saya sudah cukup sebetulnya. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu masih tetap juga ingin melakukan dosa dan maksiat, maka kamu cari tempat yang tidak bisa dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Syekh, semua ini, bumi ini tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Wahuwa ma'aka inama kunt. Allah ta'ala bersama kita. Di mana saja kita berada, tidak mungkin kita bisa bersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu? Kamu maksiat, dilihat sama Allah ta'ala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Katanya Ibrahim bin Adham, kalau kamu masih juga tetap ingin melakukan dosa dan maksiat, maka kalau malaikat maut itu datang kepadamu, bilang sama dia, tunggu dulu, saya mau tobat dulu. Ya. Minta ditunda dulu kematian kamu. Katanya pemuda tersebut, mana mungkin malaikat maut bisa diperintah-perintah. Katanya Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu? Kamu melakukan maksiat, lalu malaikat maut mencabut nyawa kamu. Yang terakhir, kalau kamu masih tetap juga ingin melakukan maksiat, ingat, nanti kalau kamu masuk ke dalam neraka, ditarik oleh malaikat Zabaniyah, bilang sama dia, saya enggak mau masuk neraka. Katanya orang tersebut, mana mungkin malaikat bisa diperintah sama kita. Ya begitulah, kita harus malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, akhirnya disebutkan pemuda tersebut semenjak itu dia punya sifat malu yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu yang membuat dia istiqamah dalam kesalehan dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan dalam perasaan kita. Jadi malu melakukan dosa dan maksiat. Kita semuanya ini tubuh kita dari Allah, rizki kita dari Allah, kita tinggal di bumi Allah, ya. Kita selalu mendapatkan semua nikmat dan fasilitas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas dengan itu semuanya kita akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Allah Adam alaihi salam ketika melanggar janjinya, dia makan buah dari pohon khuld, apa yang terjadi pada dirinya? Dia malu luar biasa sampai dia lari di sekitar Ka'bah, di sekitar surga. Dia lari ke sana kemari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, afiraran minni ya Adam, kamu lari dariku wahai Adam. La ya Rab, walakin astahi minka, saya malu kepadamu ya Allah. Gitu. Seorang muslim punya perasaan malu kepada Allah karena nikmat Allah sangat banyak kepada kita, lalu bagaimana mungkin kita kemudian akan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya punya perasaan malu yang semacam itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.